الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد نستمر kita teruskan kembali pembahasan kita kitab Durrul Bahiyya lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih insyaallah taala. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab talak, bab yang berkaitan tentang at-talak. Dan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih menyebutkan pada kitab at-talak di sini terdiri dari beberapa bab. Kitab at-talak di sini terdiri dari beberapa bab yang diantaranya yaitu anwa'ut talak, macam-macam talak, yang dimana macam-macam talak di sini meliputi masyru'iyyah talak, tentang masyru'iyyah talak, dan juga hukum-hukum yang berkaitan tentang at-talak, seperti apa talak yang yaqa', yang jatuh kepadanya talak. Kemudian dalam kitab talak di sini juga disebutkan yang berkaitan tentang bab al-khulu, bab yang kedua. Kemudian bab al-ila, dihar, wal-li'an, wal-iddah, juga macam-macam iddah, istibra, juga yang berkaitan tentang an-nafaqah dan juga rada'ah, susuan, dan juga hadanah. Jadi kita masuk ke babul awal. Yang pertama dari kitab talak yaitu anwa'ut talak. Qala rahmatullahi ta'ala alaih anwa'ut talak. Naam. At-talak secara bahasa yaitu at-takhliyah, membiarkan, atau melepaskan. At-takhliyah wa yuqal talaqatun naqah. Talaqatun naqah yaitu melepas unta, membiarkannya. Atau dengan kata lain yaitu al-irsal wa tark. Nah, ini semua artinya sama. Ini membiarkan atau melepaskan. Wa fi istilah bahwa at-talaq firaqu zawjah, perpisahan antara suami istri. Bihilli qaidin nikah, dengan melepas ikatan nikah. Bihilli qaidin nikah au ba'dhi, atau sebagian, bil lafdhi makhsus, dengan lafaz yang khusus, yang insyaallah taala kita akan bahas pada babnya. Masyru'iyyah at-talaq sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, masyru'iyyah at-talaq sebagaimana dalam Al-Qur'an dan sunnah dan juga ijma para ulama. Dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu at-talaq marratan. Talak itu dua kali. Ini talak rij'i. Fa imsaku bima'rufin aw tasrihu bi ihsan. Fa imsaku bima'ruf. Kalau mau engkau tahan dia dengan ma'ruf, dengan hal yang baik, aw tasrihu bi ihsan, atau engkau lepaskan dengan ihsan, dengan baik pula. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa, apabila engkau menceraikan istri-istrimu, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka talaklah mereka dalam keadaan mereka sanggup untuk menghadapi masa iddahnya. Nah, ini dalil disyariatkannya at-talaq dari Al-Qur'an wa min as-sunnah, hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Dan ijma para ulama tentang disyariatkannya talak. Al-asal di dalam pernikahan adalah seseorang istimrar di dalamnya, senantiasa langgeng dalam kehidupan suami istri. Sebagaimana pada pembahasan yang telah kita lewati, ketika seseorang menikah, untuk menjaga dari kehormatannya, menjaga dari kesuciannya, ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian di dalam pernikahan yaitu terdapatnya ketentraman antara suami istri, mawaddah warahmah, rasa kasih sayang antara satu dengan yang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, khalaqa lakum min anfusikum azwaja, Allah menciptakan min anfusikum azwaja, manusia berpasang-pasang, litaskunu ilaiha, agar litaskunu, kalian tentram di dalamnya. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan dijadikan antara kalian saling kasih sayang. Nah, dan ketika di sana terdapat muskilat, suatu permasalahan antara suami istri, tidak ada kecocokan di dalamnya, maka dalam keadaan seperti ini diperbolehkan orang untuk mentalak istrinya. Dan para ulama menyebutkan bahwa talak itu ada beberapa macam. Yang diantaranya talak yang wajib, yaitu yang dimana seorang suami melihat istrinya mempunyai perilaku yang buruk, dan sudah dinasihatin berkali-kali melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dinasihati masih saja melakukannya. Kemudian suami sabar di dalamnya agar istrinya bisa berubah. mempunyai akhlak yang jelek terhadap suaminya. Dalam keadaan seperti ini, nah, maka seorang suami dia wajib mentalaknya. Kenapa? Karena bisa berpengaruh kepada dirinya dan juga kepada anak-anaknya. Bisa mempengaruhi kepada dirinya, bisa mempengaruhi kepada anak-anaknya, keluarganya, istrinya yang tidak sholat misalkan, sudah dinasihatin. Kemudian ketika bulan Ramadan juga tidak berpuasa, padahal dia tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan haid nifas, tidak dalam keadaan safar, bukan kemaksiatan. Dinasihatin beberapa kali, masih saja seperti itu. Nah, tidak mau Allah mengerjakan kewajiban-kewajiban, maka dalam keadaan seperti ini tolak. Kemudian dikatakan oleh para ulama macam-macam tolak yang lain, yang diantaranya yaitu tolak yang dianjurkan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, tolak yang dianjurkan kalau ada hajat di dalamnya. Contoh, ketika ada pertikaian antara suami istri, tidak ada kecocokan di dalamnya, dan juga seperti istri membenci suaminya, sudah tidak mau lagi berkumpul dengannya, yakni membina rumah tangga. Sehingga apabila dalam keadaan seperti ini tidak ada tercapai keharmonisan keluarga dan bisa memadaratkan si istri, maka dalam keadaan seperti ini dianjurkan untuk ditolak. Karena seseorang ketika dia menikah, ketika dia membina rumah tangga, itu satu dengan yang lain saling mencintai tanpa ada rasa paksaan, maka akan timbul mawaddah warahmah. Kalau seorang istri dibiarkan terus dan sedangkan dia membenci suaminya, tidak mau berkumpul dengan suaminya lagi, mungkin tidak ada rasa cinta lain sebagainya, maka ditakutkan doror terhadap dirinya, maka Rasulullah mengatakan dalam keadaan seperti ini dianjurkan untuk mentolak. Nabi SAW mengatakan la darar wala dirar. La darar wala dirar. Kemudian macam-macam tolak yang lain, yang diantaranya itu yakunu tolak muharraman, haram. Dan insya Allah nanti kita akan bahas tolak muharram di sini, yaitu seseorang mentolak istrinya dalam keadaan haid. Au fi tuhrin qad jama'a fihi, atau dalam keadaan suci yang sudah dijimai istrinya. Ibnu Qudamah rahmatullahi taala alaihi mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni, ijma para ulama tentang haramnya seseorang mentolak istrinya dalam keadaan haid. Dan ini dinamakan dengan talaqu bid'ah. Kenapa dinamakan talaqu bid'ah? Karena talak yang menyelisihi sunnah. Ketika seseorang ingin mentalak lihat istrinya apakah dalam keadaan haid atau tidak. Nah, hal ini juga sebagaimana ada hadis tentang Ibnu Umar yang mentolak istrinya dalam keadaan suci dan Nabi memerintahkan untuk kembali. Jangan mentolaknya dalam keadaan suci, dalam keadaan haid. Tunggu nanti sampai dia suci. Nah. Kemudian para ulama menyebutkan juga macam-macam talak yang lain, yang diantaranya talak makruh. Yang diantaranya talak yang di sana tanpa ada hajah. Tidak ada hajah di dalamnya. Kedua-duanya mustaqimah, yakni langgeng rumah tangganya. Ini dinamakan talakul makruh. Sebagian para ulama menyebutkan Syafi'i dan juga aktsar al-Hanabilah bahwa talak seperti ini haram bahkan. Kenapa? Li ghairi hajah. Tidak ada maksud sama sekali, tidak ada hajah. Istiqamah dua-duanya, suaminya mentalak tanpa ada hajah. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi menyebutkan dalam kitab al-Fatawa, at-talak apabila di sana tidak ada hajah, manhiu anhu, dilarang. Bittifaq para ulama. Imma nahi tahrim atau nahi tanzih. Imma larangannya larangan haram atau larangan makruh. Nah, bahkan Syekh Islam mengatakan bahwa al-asal fit talaq khatar. Bahwa asal dalam talak itu suatu perkara yang bahaya. Dan diperbolehkan apabila ada hajah. Hajahnya tadi sebagaimana kita sebutkan, talak yang wajib yang di mana seorang suami melihat istrinya mempunyai perilaku yang buruk. Naam. Meninggalkan kewajiban-kewajiban, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan sudah dinasihati baik oleh suaminya atau oleh pihak keluarga dan masih seperti itu, dan hal ini bisa mempengaruhi kepada dirinya dan juga kepada anak-anaknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian. Wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari neraka api jahannam. Seorang berusaha menjaga dirinya dan keluarganya jangan sampai terjerumus kepada ke dalam api neraka, kemaksiatan. Sehingga apabila sudah menasihatinya berkali-kali dan masih saja, maka wajib suaminya untuk mentolaknya. Nah, karena takutkan ada madarat nanti kepada dirinya. Karena seorang suami adalah pemimpin. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin mas'ul, bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dan wanita adalah yang dipimpin, sehingga pemimpin harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Ketika istri yang punya akhlak yang buruk bisa mempengaruhi anak-anaknya, dia juga keluarganya, maka dalam keadaan seperti ini tidak tercapai dari keharmonisan keluarga, mawaddah warahmah, maka wajib untuk mentalaknya. Juga para ulama menyebutkan ada talak yang mubah. Mereka yang berdalilkan dengan talak yang makruh berdalilkan dengan hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW mengatakan abghadu halal ilallahi talak. Abghadu halal, halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Tetapi hadis ini mursal. Hadis ini mursal. Hadis Ibnu Umar. Fa mursal. Wa yakunu talak mubahan. Ada talak yang mubah. Yaitu seorang lelaki apabila sudah sabar terhadap istrinya, walam yahsul al-maqsud, sudah sabar akan tapi keinginannya belum tercapai, yakni si istri ya tadi masih seperti itu, tidak ada perubahan. Nah, keinginan dia di dalam mencapai rumah tangga tidak tercapai dalam keadaan seperti ini. Para ulama menyebutkan bahwa bahwa makruh, bahwa bahwa makruh. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih wa huwa jaiz min mukallaf muhtar. Bahwa talak huwa jaiz min mukallaf. Setiap ada kalimat mukallaf yang dimaukan adalah akil balik. Setiap ada kalimat mukallaf yang dimaukan adalah akil balik. Yani yasihul iq, diperbolehkan talak minaz zauj, dari seorang suami al baligh al aqil al mumayyiz al mukhtar. Wa jaizun mukallaf al mukhtar. Baik dari dirinya langsung atau diwakilkan. Qaul Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih min mukallaf aqil baligh, maka fala yaqa talaq as-sabi wala majnun, sabi dan juga majnun, dan juga tidak jatuhnya talak sakran dalam keadaan mabuk. Karena orang yang mabuk biasanya akalnya hilang, berbicara ngelantur yang tidak ada akalnya. Dan juga para ulama menyebutkan wala yaqu talaq al-ghadban, ghadban syadidan la yadri ma'hu ma yaqul. Ghadban syadidan, marah, emosi yang meluap sehingga dia tidak mengetahui apa yang diucapkan. Nah, ini masuk kepada bab orang yang hilang akalnya. Karena seseorang yang emosi, tingkat emosinya ada bertingkat-tingkat. Ada yang emosi yang paling atas, emosi yang sudah meluap sekali sehingga kemarahannya sudah tidak terbendung. Dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Maka di sini katakan oleh para ulama la yaqa. Karena ada pembahasan yang kita akan bahas nanti. Nah, kali ini masuknya ke majnun, sudah tidak ada akalnya. Nah, sudah meluap sekali emosi yang tidak bisa terbendung. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan at-talaq marratan fa imsaku bima'ruf aw tasrihu bi ihsan. Talak itu marratan, ini di sini talak rij'i, talak yang bisa kembali. Kalau sudah tiga kali talak bain, Nanti akan kita akan bahas pada pembahasannya. Faimsaku bima'ruf, kalau engkau bisa mempertahankan rumah tangga, maka pertahankanlah dengan ma'ruf, dengan baik. Au tasrihu bi ihsan, kalau engkau tidak bisa maka tasrihu bi ihsan, lepaskan dengan baik pula, lepaskan dengan baik pula, yaitu dengan mentalaknya. Baik. Dan para ulama menyebut bahwa hikmahnya talak tadi ini termasuk dari min mahasin ad-din al-islami. Seseorang ketika sudah tidak ada kecocokan antara suami istri, maka boleh untuk mentalaknya. Nah, tapi pembahasan talak insyaallah taala kita akan bahas kembali pada pertemuan berikutnya. Naktafi lana subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.